ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 7 Safar 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, fikih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan yang kedua dari bab yang kelima, yaitu bab yang kelima sampainya beliau di Madinah hingga berakhirnya perang dengan Bani Quraidah. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan yang kedua, yaitu pensyariatan yang disyariatkan di dalam fase ini. Pensyariatan yang pertama yaitu azan, kemudian pensyariatan yang kedua yaitu berpuasa, dan pensyariatan yang ketiga yaitu pensyariatan yang kedua adalah permindahan kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah, dan pensyariatan yang ketiga yaitu berpuasa, dan pensyariatan yang keempat yang akan kita bahas adalah zakat. Dan saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian, saya berharap jika kajian saya, maka jangan sampai ada kosong di depan saya. Pas di depan saya, di depan kamera, jangan sampai ada yang kosong. Kalau kembali saya ingatkan dan saya lihat kosong, saya akan batalkan kajian. Jadi saya tidak perlu lagi untuk mengingatkan. Saya lihat kosong saja, batal kajian. Ya, saya lihat kosong, batal kajian. Yang penting di depan saya. Kalau di samping-samping enggak jadi masalah. Yang penting di depan saya. Dan saya kira kurang adab ketika ada seorang di depan Anda, kemudian Anda di sebelah sana, Anda sebelah sana, sini kosong. Ya. Ini peringatan terakhir, kalau ada saya duduk di sini, kemudian di sini kosong, saya batalkan kajian. Mau ada sebab atau tidak ada sebab. Taip. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan kali ini kita membahas pensyariatan yang keempat, yaitu pensyariatan zakat. Penulis rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, mengatakan zakat merupakan ibadah yang pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan poin-poin dari syariat-syariat Nabi yang sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah zakat dan juga sholat dan juga puasa. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pensyariatan zakat. Kita akan bahas dulu apa itu zakat. Zakat diambil dari kata zakka yuzakki, yang artinya secara bahasa Arab adalah secara bahasa yaitu annama. Annama tambahan, atau at-taharah kesucian, atau al-barakah keberkahan, atau al-madhu yaitu pujian. Ini arti zakat secara bahasa. Adapun arti zakat secara istilah syariat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an min malin makhsus fi waqtin makhsus li ta'ifatin makhsusah bi syurutin makhsusah. Artinya zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib dikhususkan oleh syariat. Dengan mengeluarkan hak yang wajib dikhususkan oleh syariat dari harta yang khusus pada waktu yang khusus untuk orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Zakat adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an, dengan mengeluarkan hak yang wajib secara khusus oleh syariat dari harta yang khusus pada waktu yang khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Di sana ada pengertian zakat yang lebih simpel, disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan haqqun wajibun fil mal. Artinya hak yang wajib dikeluarkan pada harta. Hak yang wajib dikeluarkan pada harta. Ini adalah arti zakat secara istilah syariat dengan arti yang simple dan mudah. Tetapi yang tentunya lebih lengkap yang sudah Anda sebut, Anda tulis tadi, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan hak yang wajib secara khusus menurut syariat dari harta yang khusus pada waktu yang khusus diberikan kepada orang-orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Baik. Saya akan artikan atau jelaskan tentang pengertian ini. At-ta'abbudulillah, zakat adalah proses ibadah kepada Allah. Jadi dia bukan kebiasaan, tetapi dia proses ibadah kepada Allah. Oleh karenanya zakat wajib ikhlas, karena dia ibadah. Nah, syarat mutlak diterimanya amal ibadah adalah ikhlas. Beribadah kepada Allah dengan bagaimana? Dengan mengeluarkan hak yang wajib. Mengeluarkan hak yang wajib maksudnya adalah mengeluarkan hak yang dimiliki oleh seseorang yang wajib untuk dikeluarkan. Itu maksud mengeluarkan hak yang wajib. Mengeluarkan hak yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini orang miskin, fakir, dan semisalnya, yang wajib untuk diberikan. Makhsusin syar'an, secara khusus oleh syariat. Jadi tidak semua harta, tidak semua orang ya diberikan zakat, tidak semua harta dikeluarkan zakat. Makhsusin syar'an, yaitu secara khusus diatur oleh syariat. Dari harta yang khusus, tidak semua harta dizakati. Hanya harta-harta yang tertentu saja. Fi waqtin makhsus, pada waktu yang khusus. Tidak setiap hari, tapi waktu-waktu khusus. Li ta'ifatin makhsusah, untuk orang-orang yang berhak, yang khusus. Tidak semua orang berhak mendapatkan harta zakat. Tetapi yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk orang-orang yang memerdekakan dirinya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, yang disebut dengan mustahik zakat. Makanya diberikan kepada orang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat zakat muslim, kemudian berakal, kemudian bukan budak, kemudian memiliki harta sampai nisab, kemudian dimiliki selama 1 tahun. Ini 5 syarat dari orang yang diwajibkan zakat, yaitu syaratnya khusus. Dan di situ tidak disebutkan syarat orang yang baligh. Artinya kalau anak-anak punya harta dan melengkapi syarat-syarat zakat lainnya, diwajibkan baginya zakat. Karena zakat dilihatnya dari hartanya, objeknya hartanya, bukan pelakunya. Kalau sholat, pelakunya yang dilihat. Kalau haji, pelakunya yang dilihat. Kalau puasa, pelakunya yang dilihat. Tapi kalau zakat, dilihat pada hartanya. Maka pelakunya tidak mesti harus baligh. Muslim berakal. Muslim berakal. Orang merdeka, bukan budak. Karena harta budak itu adalah harta yang dimiliki oleh tuannya. Kemudian yang 4, yaitu mencapai nisab hartanya. Yang 5, dimiliki selama 1 tahun. Itu yang disebut dengan syarat-syarat yang khusus. Itu yang disebut dengan syarat-syarat yang khusus. Mudah-mudahan bisa dipahami apa makna zakat. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, zakat harta disyariatkan setelah zakat fitrah. Zakat harta disyariatkan setelah zakat fitrah. Sebentar. Pada bulan Sya'ban tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan zakat fitrah. Dan ini zakat fitr atau zakat fitrah disyariatkan sebelum zakat harta. Dan ini disebutkan di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra yang ditulis oleh seorang ahli sejarah Islam, Ibnu Sa'ad. Dan ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Kunna nu'ti shadaqatal fitri qabla an tanzila zakah." Kami dahulu mengeluarkan zakat fitr sebelum zakat disyariatkan. Maksudnya sebelum disyariatkan zakat pada harta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zakat fitr didahulukan pensyariatannya sebelum zakat harta. Dan zakat fitr disyariatkan pada tahun, pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriah. Setelahnya baru zakat harta. Baik. Ahibati hafizakumullahu taala, penulis mengatakan Allah juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang para nabi terdahulu. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka di sini para nabi alaihi salatu wasalam. Sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Ini intinya. Bahwasanya syariat zakat adalah syariatnya para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya kepada kami, kepada kami mereka menyembah. Surat Al-Anbiya ayat 73. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Yang artinya, dan dia yaitu Allah menjadikan aku yaitu Nabi Isa alaihi salam seorang yang diberkahi dimanapun saja aku berada. Dan aku memerintahkan, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Inti pendalilannya bahwa Nabi Isa alaihi salam di zaman beliau pun ada syariat menunaikan zakat. Surat Maryam ayat 31. Zakat dalam Islam melewati dua periode penting, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Adapun periode Mekah, banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang zakat. Di antaranya wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Maksud periode Mekah berarti sebelum berhijrah. Maksud periode Mekah berarti sebelum berhijrah. Artinya Allah menurunkan ayat tentang zakat pada masa periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena zakat ini adalah warisan dari syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun belum berhijrah tetap disyariatkan zakat. Ya. Banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang zakat, di antaranya surah Al-Muzammil ayat 20 yang saya sebutkan tadi. Surah Al-Muzammil adalah periode Mekah atau yang disebut dengan Makkiyah. Surat atau ayat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai Makkiyah. Dan surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Madaniyah. Nah, surat Al-Muzammil adalah surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan surat yang turun di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada waktu malam dan janganlah tidur kecuali sedikit saja. Ini ayat turun di periode Mekah. Maksud periode Mekah, periode sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Nanti saya akan sebutkan bahayanya orang tidak membayar zakat. Salah satu bahayanya dalam surat Fussilat ayat 6-7. Orang yang tidak membayar zakat dikategorikan oleh Allah sebagai orang musyrik. Orang yang tidak membayar zakat dikategorikan oleh Allah sebagai seorang musyrik. Nanti kita akan bahas keburukan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Apa saja ancaman di dunia dan di akhiratnya. Kemudian penulis mengatakan, ayat-ayat tersebut berbicara tentang zakat dan sedekah. Surat Az-Zumzammil ayat 20, surat Fussilat ayat 6-7 berbicara tentang zakat dan sedekah. Akan tetapi pensyariatannya umum, tidak diiringi dengan kewajiban membayarnya ataupun batasan yang diwajibkan, ataupun kepada golongan-golongan mana saja zakat itu ditunaikan. Hanya sebatas penyebutan saja. Meskipun ayat itu turun di periode Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya disyariatkannya zakat, tapi belum ada hitungannya berapa, syarat-syaratnya apa, diberikan kepada siapa, belum ada. Ya, hanya sebatas penyebutan begitu saja. Adapun periode Madinah, nah ini periode yang kedua. Pada tahun kedua Hijriah, tepatnya bulan Syawal, diturunkan perintah untuk mengeluarkan zakat. Kita katakan tadi bulan Sya'ban. Sya'ban itu zakat apa? Zakat fitr. Setelah zakat fitr keluar syariatnya, kemudian Ramadan, kan Sya'ban, Ramadan, Syawal, barulah keluar syariat zakat harta. Ya. Jadi yang antum tulis sebelumnya tadi, bulan Sya'ban itu adalah pensyariatan zakat fitr. Tahunnya sama, tahun kedua Hijriah. Sedangkan pensyariatan zakat harta itu pada tahun kedua Hijriah dan pada bulan Syawal. Sedangkan berdasar hadis Nabi Muhammad SAW, maka zakat dijadikan sebagai salah satu rukun dari Islam. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas lima perkara. Salah satu dari lima tersebut adalah wa ita'uz zakat, dan mendirikan atau menunaikan zakat. Dan ini menunjukkan keutamaan dari zakat. Ya, kita akan sebutkan nantinya. Keutamaan dari zakat. Karena dia termasuk dari rukun Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din." Dan jika mereka bertobat, mendirikan salat, melaksanakan zakat, menunaikan zakat, maka berarti itu adalah saudara-saudaramu seagama. Ini menunjukkan bahwa zakat tanda iman. Kenapa? Karena orang yang sholat, yang zakat, berarti saudara seiman. Yang zakat, yang sholat, berarti saudara seiman. Ini menunjukkan pengeluaran zakat tanda iman. Dan memang susah mengeluarkan harta yang sudah kita kumpulkan, harta yang kita sudah susah payah mendapatkannya, kita keluarkan. Susah. Akan mudah hanya bagi orang-orang yang beriman. Apalagi harta tersebut pas-pasan. Susah untuk mengeluarkannya. Dan itu sifat manusia memang. Wa kana al-insanu qatura. Manusia itu qatur. Qatur itu bakhil. Jangan kasih nama anak kita dengan qatur. Itu bakhil. Jadi ada orang kelahiran anak, kemudian dia buka mushaf. Tak pas ada. Wa kana al-insanu qatur. Pinanya bagus nih, qatur. Ngarannya kayak orang-orang India. Qatur. Katur. Batis katur. Qatur itu adalah bakhil. Taib. Jadi hadis dari surat At-Taubah ayat 11 tadi, sekali lagi kita ambil pelajaran, yaitu bahwa zakat tanda iman. Karena Allah berfirman, fa ikhwanukum fid din. Siapa yang sholat, siapa yang menunaikan zakat, maka dia kawanmu seagama. Kawanmu seiman. Menunjukkan bahwa zakat tanda iman. Ya, tanda iman. Kalau ditanya, apakah yang tidak mengeluarkan zakat dia kafir sebagaimana orang yang tidak sholat? Maka jawabannya tidak. Pendapat yang lebih kuat, belum ada dalil orang yang tidak mau bayar zakat mereka dikafirkan. Dan khilaf di antara ulama masalah ini. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat tidak kafir. Beda dengan sholat. Sholat, siapa yang tidak mengerjakannya, maka dia kafir. Ini pendapat yang lebih kuat, meskipun dia mengerjakan sesekali atau dia terkadang sholat. Tapi ketika dia meninggalkannya dengan sengaja, maka ini dia digolongkan sebagai orang yang kafir. Kemudian, Allah Al-Qur'an menjelaskan tentang kepada siapa saja zakat itu diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi. Nah, di sini ada kata yang perlu kita dudukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat." Kemudian disebutkanlah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil zakat dan seterusnya. Ya. Nah, yang kita ingin dudukkan di sini, Allah Subhanahu wa taala terkadang memakai kata zakat dengan lafaz sedekah. Jadi di sini berarti sudah ada dua lafaz. Yang pertama zakatun, yang kedua shadaqatun. Ya. Kalau boleh ditambah nafaqatun. Dalam bahasa Indonesianya apa? Nafkah. Nafkah. Tiga istilah ini adalah hampir sama tetapi berbeda pada hakikatnya. Allah di dalam Al-Quran sering menyebutkan kata zakat dengan sedekah. Contoh misalkan surat At-Taubah ayat 60 ini. Contoh yang lain yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Artinya, ambil dari mereka sedekah mereka. Yang dimaksud dengan sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Karena kalau sedekah enggak perlu diambil. Karena sedekah itu sesuai dengan kerelaan. Kerelaan hati. Tapi kalau zakat wajib. Makanya tadi pengertiannya adalah at-ta'abbudu lillah bi ikhraji haqqin wajibin makhsusin syar'an. Beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak yang wajib untuk dikeluarkan secara khusus menurut syariat. Itu ayat tadi yang saya sebutkan, bahwa Allah sering memakai istilah zakat dengan lafaz sedekah. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah, surat ke-10 ayat 103. Surat At-Taubah, surat ke-9 maksud saya, ayat 103. Baik, sekarang apa pengertian zakat, sedekah, nafkah? Apa bedanya? Lihat baik-baik. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang lain berharap pahala. Pemberian harta kepada orang lain berharap pahala. Ini arti sedekah. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Adapun nafkah adalah sedekah yang wajib diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Jadi semuanya berkutat pada kata sedekah. Makanya Anda harus pahami dulu apa arti sedekah. Sedekah artinya adalah pemberian harta kepada orang lain berharap pahala. Adapun zakat adalah sedekah yang wajib. Adapun nafkah adalah sedekah yang wajib juga, tapi diberikan kepada siapa? Orang yang di bawah tanggung jawab, seperti istri, anak, istri dulu ya, istri satu, istri dua, istri tiga, anak, ya, kemudian orang tua, kalau seandainya mereka sudah tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, adik, kakak, kalau seandainya mereka tidak mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, itu wajib di bawah tanggung jawab. Nah, itulah nafkah. Taib. Sedangkan dalil yang menunjukkan tentang nafkah adalah bahwasanya nafkah itu diberikan kepada orang yang di bawah tanggung jawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau pernah memberikan nafkah kepada istrimu. Lihat kata-kata istri, orang yang di bawah tanggung jawab. Istrimu, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Sampai satu suapan yang engkau suapkan kepada istrimu diganjar atasnya. pelajaran dan juga penyemangat bagi yang belum menikah agar segera menikah. Bersesuapan dapat pahala. Tapi yang sudah menikah jarang sudah bersesuapan. Gelianannya. La haula wala quwwata illa billah. Silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Kita lanjutkan. Tadi sudah kita baca atau kita pelajari perbedaan antara sedekah, zakat, dan nafkah. Ada istilah lain yaitu hibah. Hibah. Apa pengertian hibah? Atau sebelum hibah adalah hadiah maksud saya. Hadiah. Hadiah. Apa pengertian hadiah? Maka hadiah adalah pemberian kepada seseorang yang dia cintai. Hadiah adalah pemberian kepada seseorang yang dia cintai. Sekarang hibah. Apa arti hibah? Hibah secara bahasa artinya adalah i'ta, yaitu pemberian. Secara bahasa artinya adalah i'ta, yaitu pemberian. Sedangkan secara istilah syariat, hibah artinya disebutkan oleh para ulama tentang arti hibah secara istilah syariat. Dan dia mendekati dengan kata wakaf. Hibah ini mendekati kata wakaf. Tamlikul ain bila syartil iwadi fil hal. Ini arti hibah. Yaitu pemindahan barang atau pemindahan kepemilikan barang tanpa syarat gantian pada saat itu. Saya ulangi, hibah artinya adalah tamlikul ain bila syartil iwad fil hal. Pemilikan barang atau pemindahan kepemilikan barang tanpa syarat barter atau ganti pada saat tersebut atau pada saat itu. Ini arti hibah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 84. Wa wahabna lahu Ishaqa Ya'qub. Dan kami hibahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Ishaq dan Ya'qub alaihissalam. Nah, ini sudah beberapa istilah: sedekah, zakat, nafkah, hadiah, hibah. Cukup itu. Itu semua pemberian-pemberian yang ada di dalam agama Islam. Baik. Sekarang kita ambil pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah. Beliau mengatakan pelajaran pertama bahwa pensyariatan zakat sebagaimana pensyariatan sholat dan sebagaimana pensyariatan-pensyariatan Islam yang lain, yaitu dengan cara tadrijian, bertahap-tahap. Tadrijian, bertahap-tahap. Dan ini memudahkan bagi umat Islam agar melaksanakannya dan tidak berat melaksanakannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, apabila kita ingin mengerjakan ketaatan, maka pelan-pelanlah. Sampai terbiasa, naik lagi levelnya, terbiasa lagi, naik lagi levelnya, terbiasa itu sampai kebiasaan. Nah, ini termasuk daripada pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yaitu hikmah dari zakat adalah mewujudkan rasa kemanusiaan dan juga menunjukkan ketinggian akhlak. Hikmah dari zakat adalah mewujudkan rasa kemanusiaan dan meninggikan akhlak. Kenapa? Karena orang yang berzakat, dia itu sebenarnya kasih sayang terhadap orang miskin. Makanya kalau pas lagi zakat, yang dihitung bukan bulan, bukan bulan qamariyah, akan tetapi bulan bukan bulan syamsiyah, akan tetapi bulan qamariyah, bulan-bulan hijriyah. Kenapa? Karena jumlah bilangan hari dalam bulan-bulan qamariyah itu lebih sedikit dibandingkan bulan-bulan masehi, lebih banyak. Kalau lebih sedikit berarti lebih cepat memberikan bantuan kemanusiaan, dana kepada orang-orang yang membutuhkan dari kaum muslimin. Nah, itu faedah dari kedua dari zakat. Faedah yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini adalah zakat berfungsi untuk menolong orang-orang fakir dan membantu orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud rasa dari persaudaraan. Ini sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Zakat fungsinya menolong orang-orang fakir dan juga orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan kalau kita perhatikan pembagian mustahik zakat, orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Di sini innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Wal amilina 'alaiha. Wal mu'allafati qulubuh. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian yang kelima, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Wal gharimin. Wa fi sabilillah. Wa banis sabil. Lima, enam, tujuh, delapan. Anggap di sini golongan A, ini golongan B. Orang fakir, miskin, amil zakat, dan orang yang dilunakkan hatinya. Orang yang mu'allaf. Baik orang yang mau masuk Islam, ataupun orang yang belum masuk Islam tapi ingin dilunakkan hatinya. Seperti misalkan pemimpin kafir bengis menindas kaum muslimin, maka diberikan dari Allah harta zakat agar mereka lunak hatinya. Ini kelompok A. Kelompok B, orang yang mau memerdekakan dirinya, budak yang memerdekakan dirinya. Karena memerdekakan diri itu perlu uang. Misalkan harga jangan saya ya. Harga fulan berapa harganya? Misalkan 1000 rial. Maka budak ini berusaha untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Dengan dia bayar dirinya kepada tuannya. Ya, tuannya. Ini namanya wafir riqab. Wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Wafi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Wabnis sabil, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Meskipun di Banjar sugih. Meskipun di daerahnya dia orang kaya. Nah, ini kita bagi kelompok A, kelompok B. Kelompok A mendapatkan harta zakat tidak ada ketentuan batasan. Kelompok B mendapatkan harta zakat sesuai dengan keperluan. Berapa jumlah sisa uang yang belum dia mampu bayar? Maka diambilkan dari uang zakat, diberikan kepadanya agar dia bebas. Sisanya berapa? Orang yang terlilit hutang, berapa hutang yang dia miliki dan berapa yang sudah dia bayar. Belum selesai, belum rataan, dari awal belum. Maka pada saat itu diambil sesuai dengan jumlah uangnya, kalau ada zakatnya. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang berjihad. Orang yang berjihad perlu uang, perlu modal. Berapa uangnya, berapa modalnya? Sekarang saja coba antum bayangkan, yang bukan berjihad tapi termasuk jihad, bukan berjihad mengangkat senjata tapi hukumnya termasuk jihad, seperti yang relawan ke Lombok, ke Palu, ya, mereka itu berjihad. Nah, seperti itu pula lah yang berjihad mengangkat senjata, perlu uang, perlu modal. Nah, berapa modalnya? Diambil dari harta zakat, diambil dari harta zakat. Kemudian wabni sabil, misalkan habis bekal di Surabaya, hendak boleh ke Banjar, tidak ada bekal, maka boleh diambilkan dari harta zakat. Berapa? Seharga tiket. Tiket apa? Pesawat nyamannya. Ya, ayo aja pesawat dah. Nah, biar himung pesawat. Tiket pesawat sampai bandara. Di bandara belum ada duit lagi, karena rumahnya di Muntai. Ya, maka pada saat itu dia dikasih uang sesuai dengan keperluannya. Itu pembagian orang-orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Jadi amil zakat berapa Ustaz dapatnya? Seterah sidin. Seterah, kata orang Betawi. Terserah. Terserah maksudnya sesuai, tidak berlebih-lebihan dan tidak menzalimi. Orang fakir, orang miskin berapa? Terserah yang memberikan zakat, tidak ada batasan. Kalaupun orang fakir dapat zakat banyak, sidin kada fakir lagi berarti. Nanti bayar zakat juga sidinnya. Nah, seperti itu. Paham ya ini pada ikhwah? Taib. Kenapa saya menjelaskan itu tadi? Karena penulis mengatakan zakat berfungsi untuk menolong orang-orang fakir miskin. Nah, cara penolongannya itu bagaimana? Sudah kita jelaskan tadi. Yang keempat, zakat juga berfungsi menghapus dosa-dosa, menghindarkan dari bala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'tubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakat." Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah datang kepada orang yang menunaikan zakat. Di sini, ahibati hafizakumullah, penulis menyebutkan keutamaan zakat. Saya akan tambahkan, karena pada poin keempat ini, penulis menyebutkan tentang keutamaan zakat. Baik. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Tadi sebelumnya, penulis menyebutkan bahwa zakat adalah rukun Islam. Itu berarti penulis menyebutkan kepada kita tentang kedudukan zakat. Ya. Kemudian barusan yang kita baca pada poin keempat, penulis menyebutkan tentang bahwa zakat fungsinya untuk apa? Mendatangkan rahmat. Maka penulis sedang menyebutkan tentang keutamaan zakat. Maka kita akan bahas dua poin ini. Apa kedudukan zakat? Apa keutamaan zakat? Sampai-sampai zakat tersebut menjadi syariat seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Taib. Yang sekarang kita ingin dudukan kedudukan zakat dulu. Satu, kedudukan zakat adalah rukun Islam. Yang ketiga, yang tidak akan sempurna Islam seseorang tanpanya. Tidak akan sempurna Islam seseorang tanpanya. Yang kedua, zakat adalah sahabat karibnya sholat di dalam Al-Quran. Zakat sahabat karibnya sholat di dalam Al-Quran. Kita dapati di dalam Al-Quran, Allah menggandengkan antara sholat dengan zakat sebanyak 26 kali. Dalam satu ayat, Allah menggandengkan antara mendirikan sholat dengan menunaikan zakat dalam satu ayat di dalam Al-Quran ada 26 kali ayat. Atau ada 26 ayat. Ditambah dengan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 dan 4. Qad aflahal mu'minun 1. Alladzina hum fi salatihim khashi'un 2. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun 3. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ya. Allah menyebutkan tentang salat di ayat yang kedua dan tentang zakat di ayat yang keempat. Berarti penggandengan antara sholat dengan zakat dalam satu ayat di dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Ditambah dengan surat Al-Mu'minun beda ayat. Ayat kedua dengan ayat keempat. Jadi jumlahnya seluruhnya Al-Quran menggandengkan antara mendirikan sholat dengan menunaikan zakat sebanyak 27 kali. Makanya para ulama mengatakan az-zakatu qarinatus salah. Zakat itu adalah teman dekatnya salat. Ya. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga. Zakat dijelaskan secara rinci di dalam hadis-hadis Rasul. Ya, salah satu keutamaan zakat, kedudukan zakat, zakat dijelaskan secara terperinci di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat sudah kita bahas tadi, zakat merupakan syariat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, Allah Ta'ala mengancam orang yang tidak mau bayar zakat di dunia dan apalagi di akhirat. Ini menunjukkan kedudukan zakat. Sedangkan yang menunjukkan keutamaan zakat, yang pertama, mendatangkan berkah tambahan pada harta. Harta yang dizakati bukan berkurang, malah bertambah. Saya punya kenalan, beliau punya tambak luas di sebuah kota. Beliau punya kebiasaan kalau lagi umroh, haji, umroh terutama, itu covernya pasti overload. Pasti keberatan. Apa yang beliau beli? Beliau belikan semua pegawainya. Semua tetangga-tetangganya. Semua kerabatnya. Beliau punya keyakinan, sebesar yang saya kasihkan hadiah ke orang, sebesar itu pula dua kali lipat, berkali-kali lipat akan kembali kepada saya. Nah, ini keutamaan zakat. Mendatangkan berkah tambahan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Surat Saba, surat ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala, saya belum artikan ya. Apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun mil mal." Artinya, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Kemudian keutamaan zakat yang ketiga, membersihkan kotoran harta. Membersihkan kotoran harta. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarru." Siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka sungguh ia telah menghilangkan dari harta tersebut keburukannya. Keburukannya. Kemudian termasuk keutamaan dari zakat adalah menjaga harta agar tidak hancur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalatatiz zakatu malan qattu illa afsadathu." Artinya, zakat bercampur dengan harta tidak akan pernah menghancurkannya. Zakat yang bercampur dengan harta tidak akan pernah menghancurkannya. Nah, di sini ada masalah. Tambah dulu. Yang keberapa sekarang? Hah? Sekarang keberapa? Yang sekarang? Keempat. Baik. Sekarang selanjutnya. Yang kelima berarti. Yaitu sedekah atau zakat dapat mengobati penyakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, "Dawu mardhakum bi sadaqah." Artinya, obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Ya, dengan sedekah. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yang keberapa? Enam. Yaitu sedekah melancarkan rezeki. Zakat melancarkan rezeki. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Kana akhawani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarif." Ada dua orang, kata Anas bin Malik, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu duduk di majlis Rasulullah nuntut ilmu, yang satu bekerja. Fasyakal muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang saudara yang bekerja ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa adiknya ada di sini, enggak mau kerja, cuma duduk nuntut ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Semoga engkau diberikan rezeki atasnya. Maksudnya, kakaknya yang bekerja yang menafkahi adiknya dan adiknya menuntut ilmu, maka semoga sang kakak mendapatkan keberkahan harta. Nah, di sini terdapat pelajaran. Apa hukumnya orang mengeluarkan zakat demi kepentingan duniawi? Niat zakat yang paling pertama ibadah. Yang kedua ibadah dan dunia. Yang ketiga adalah dunia saja. Kalau niat zakatnya untuk ibadah murni hanya untuk ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, murni atau ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ahibati hafizakumullah, ini adalah yang paling utama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas untuk menegakkan agama. Kalau niat zakatnya untuk ibadah plus dunia, dibagi menjadi dua. Kalau ada dalilnya, maka boleh. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh. Ada dalilnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Satu. Memperbanyak harta dengan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti menanam satu biji tumbuh 7 bulir, dikalikan 100 jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah lipatkan lagi sekehendaknya tanpa batas. Siapa yang memang beribadah, niat zakat untuk ibadah plus dunia, maka jika ada dalil, boleh. Ya. Jika tidak ada dalil, maka haram. Dikhawatirkan nanti masuk kepada kesyirikan. Haram. Contoh. Bersedekah agar apa? Bersedekah agar naik pangkat untuk Allah sedekahnya, tapi juga untuk naik pangkat. Nah, ini haram. Karena ini namanya syirik asghar. Di sana ada niat zakat atau sedekah untuk murni dunia. Untuk murni dunia. Maka ini haram. Dan mengeluarkan orang dari Islam. Ataupun lebih tepatnya syirik akbar. Kalau cuma dunia, bersedekah memberi hanya karena ingin dapat dunia, maka ini dia diharamkan mendapatkan pahala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha." Wabatilum makan yamal. Siapa yang beramal ingin dunia dan perhiasannya, ya, kami akan kasih mereka, tidak akan kami kurangi sesuai dengan permintaan. Jadi jangan heran kalau seandainya bersedekah niatannya ingin dunia, dikasih oleh Allah lebih, jangan heran. Karena itu memang agar nanti dia tidak bisa mengelak lagi dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayatnya berbunyi tadi bagaimana? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Merekalah orang-orang yang di akhirat tidak memiliki bagian apa-apa. Nah ini. Ya, tidak memiliki bagian apa-apa. Baik. Sudah paham ya? Qis jami'al a'malis salih. Kiaskan atas semua amal soleh seperti itu pembagiannya. Ya. Seperti misalkan puasa. Puasa agar mengurangi kalori. Ya. Diet. Nah, apa hukumnya? Lihat pembagiannya. Apa hukumnya? Ah, Mas Man. Hah? Niatnya kecampur. Apa hukumnya? Antum kalau ditanya orang apa hukumnya, itu tidak lebih dari 5 jawabannya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Karena mensyirikkan atau karena mengduakan niat, yaitu kalorinya tadi. Hah? Bercampur. Dan tidak ada dalil. Kalau ada dalil, boleh tidak? Boleh. Contoh misalkan, seorang imam dapat gaji, mohon maaf Mas Farhan lah, imam dapat gaji. Jadi di Arab Saudi itu orang kalau jadi imam itu istimewa. SKCK tidak akan keluar tanpa ada rekomendasi dari imam. Oh iya, saya melihat dia sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Itu imam di sana itu terhormat, digaji 5.000 real. Lima ribu kali 3.600 berapa? Hah? 15 juta. Nah, hendak pian. Jadi imam sana. Bahkan kadang-kadang imam asli itu bagi-bagi. Jadi gini, dia ditunjuk oleh pemerintah sebagai imam. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga sebagai pegawai negeri di sebuah kantor. Otomatis gajinya double. Nah, untuk seperti itu, sedangkan dia pada waktu bekerja mungkin tidak bisa ngurus jadi imam, maka dia meng-hire bahasanya. Mempekerjakan orang. Nanti dia bayar dari gaji tadi. Nah, itu dia. Nah, begitu ceritanya kadang-kadang kalau orang Indonesia jadi imam di Arab Saudi. Ya, ditunjuk karena memang dia bagus. Seperti itu. Baik. Orang imam ingin ridha Allah, ibadah, tapi juga ingin gaji. Apa hukumnya? Enggak tahu. Bagus. Maka jawabannya adalah lihat pembagiannya. Kalau seandainya pembagiannya itu ibadah plus dunia dan tidak ada dalil, jangan ragu, haram. Ya, haram. Jangan ragu. Kenapa? Karena mencampurkan niat. Tapi kalau ada dalil boleh. Ya. Seperti itu. Seperti misalkan guru TPA, guru ngaji, ini mohon maaf jangan sampai tersinggung. Ya. Maka seperti itu. Kalau seandainya ada dalilnya dan guru TPA, guru ngaji ada dalilnya. Inna haqqu ma akhadtum bihi kitabullah. Sungguhnya yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah mengajarkan Al-Quran. Boleh, berarti berdalil itu. Boleh. Cuma jangan terlalu tinggi. Yang berlebih-lebihan seperti dia akhirnya menjual agama. Paham ya? Kemudian faidah dan hikmah zakat di akhirat. Ini tadi menyinggung kan, ada penulis menyinggungnya tentang hal itu. Wa wailun lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik, yaitu orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, sekarang apa hikmah dari tidak bayar zakat? Ya. Dan apa hikmah tidak bayar zakat di akhirat? Yang pertama, yaitu yang tidak bayar zakat, tidak diampuni dosanya. Hikmah bayar zakat di akhirat. Yang bayar zakat diampuni dosanya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Was-sadaqatu tudfi'ul khathiah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan api, sebagaimana air memadamkan api. Yang kedua, hikmah bayar zakat adalah dijauhkan dari siksa di akhirat. Siksanya dimulai dari alam barzakh, kemudian dilanjutkan nanti di neraka. Di alam barzakh, orang yang tidak mau bayar zakat, maka nanti akan disiksa oleh Allah. Begitu juga di alam akhirat, di neraka. Yang tidak mau bayar zakat, Allah akan datangkan semisal dengan ular. Yaitu harta yang dia tidak mau bayarkan tadi di dunia, dia akan dirubah oleh Allah menjadi ular yang sangat berbisa. Yang ada dua tanduk, dua titik hitam di kepalanya. Itu namanya syuja'an aqra. Yaitu seorang yang seekor ular yang sangat berbisa, kepalanya itu licin, saking banyaknya bisanya di mulutnya berpengaruh kepada kepalanya. Ular ini akan mengejar-ngejar orang yang tidak mau bayar zakat. Dan dia akan memakan apa saja yang ada di depannya. Maka ketika yang tidak mau bayar zakat tersebut terpojok, terdesak, maka mau tidak mau agar ularnya berhenti mengejarnya, dia masukkan tangannya agar dimakan oleh sang ular tersebut. Ini di akhirat bagi yang tidak mau bayar zakat. Kemudian, keutamaan zakat di akhirat adalah selamat dari panasnya hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dhillal mu'min yaumal qiyamah shadaqatuh." Sesungguhnya naungan orang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya. Naungan orang yang beriman pada hari kiamat adalah sedekahnya. Yang kelima, para ikhwah, lanjutan pada kitab kita. Yang kelima, zakat berfungsi sebagai alat untuk berdakwah. Karena zakat diberikan kepada orang yang dilunakkan hatinya. Orang yang dilunakkan hatinya. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan. Waalaikumsalam. Bagus. Kalau pengurus masjid dijadikan sebagai amil zakat, yang nanti dia membagikan zakat, boleh. Tapi kalau pengurus masjid atau diberikan kepada masjid, kemudian ditaguk oleh pengurus masjid, enggak boleh. Untuk kepentingan masjid enggak boleh. Harta zakat untuk kepentingan masjid haram. Makanya kan zakat diberikan li ta'ifatin makhsus, untuk orang-orang yang khusus. Ya. Tidak boleh. Berarti dia belum bayar zakat. Kenapa? Karena untuk pembangunan masjid, ya, berarti itu bukan masuk 8 kategori orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Paham ya? Bagus pertanyaan. Jazakallahu khair. Dan yang lain? Jika seorang adik sudah bekerja, apakah wajib memberikan nafkah kepada adik tersebut, maka jawabannya tidak, karena dia sudah punya penghasilan. Yang wajib hanya keluarga, dari mulai istri, anak, ataupun bapak, ibu yang sudah tidak bekerja lagi, ataupun adik kakak yang belum bekerja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengajak atau mentraktir orang termasuk zakat yang mendatangkan berkah? Ini jawabannya ada pada apa? Siapa yang tahu? Pengertian zakat. Lihat pengertian zakat, kan ada pembatasan ini. Apakah makan bakso termasuk mengeluarkan zakat? Nah, itu nih. Impiannya malam-malam bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Afwan, Ustaz, saya penasaran, jika sejak zaman Nabi Isa alaihissalam sudah disyariatkan sholat, kenapa umatnya sampai sekarang sepengetahuan saya tidak melaksanakannya? Dan apakah sholat zaman tersebut sama seperti sholat zaman sekarang? Wallahu a'lam. Maka jawabannya, itulah salah satu penyimpangan kaum Nasrani yang tidak mengerjakan secara totalitas syariat nabinya. Apakah tata caranya sama? Wallahu a'lam. Dan kalaupun tahu sama atau tidak, tidak menambah iman. Yang paling penting pian wahini sambahyang. Salat. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada lagi? Lihat, ada beberapa pertanyaan dari pertanyaan tadi. Yang pertama, adakah zakat penghasilan? Yang kedua, bolehkah diberikan kepada anak yatim? Yang ketiga, apakah batasan, berapakah zakat dari penghasilan? Jawabannya satu, apakah ada zakat penghasilan? Iya, ada zakat penghasilan. Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih, dan berikanlah hak nya pada hari panennya, hari penghasilannya. Ada zakat penghasilan. Zakat penghasilan sama dengan zakat perdagangan, sama dengan zakat harta. Otomatis hitungannya seperti hitungan zakat emas dan perak. Emas wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai beratnya 85 gram atau setara, kalau di zaman sekarang setara dengan 52.250.000. Nah, itu tentunya emas berbeda-beda harganya per hari per hari. Ya. Kemudian zakat perdagangan atau penghasilan itu dikeluarkan sama dengan seperti zakat harta setelah dimiliki satu tahun. Misalkan, sekarang bulan Safar, kita memiliki uang 50 juta. Bulan Safar, Rabiul Awal, kita memiliki uang tambahan dari 50 juta, 10 juta. Ya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, tambahan lagi, 5 juta. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, tambahan-tambahan. Rajab, tambahan. Sya'ban, mulai pengeluaran untuk Ramadan. Ya. Kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Syawal juga mulai pengeluaran. Dzulqa'dah hajian, Dzulhijjah hajian. Ya. Muharram, Safar, duitnya habis. Wajib tidak zakatnya? Tidak wajib. Makanya yang ingin saya sampaikan adalah zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat penghasilan dan zakat perniagaan itu hukumnya sama dengan zakat harta. Sama dengan zakat apa? Harta. Apa zakat harta? Memiliki uang harta sampai nisab batasan terendah. Kemudian yang kedua, uang yang dimiliki ini selama satu tahun. Kalau masih tersisa dan sampai nisabnya, keluarkan 2,5%. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa zakat pada perdagangan? Maka jawabannya, zakat pada perdagangan sama dengan zakat pada harta. Berapa tadi? 2,5%. Paham ini? Yang ketiga, bolehkah diberikan kepada anak yatim? Kalau anak yatim tersebut masuk ke 8 dari orang-orang yang mendapatkan harta zakat tadi, 8. Anak yatim biasanya fakir. Anak yatim biasanya miskin. Ustaz, memang ada bedanya fakir dan miskin? Iya. Si fakir lebih miskin daripada si miskin. Bingung lebihan. Si fakir lebih miskin daripada si miskin. Paham? Kenapa? Karena fakir itu pengertiannya adalah, ini silahkan kita introspeksi diri kita, kita fakir atau miskin? Pengertiannya fakir itu adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Atau seorang yang mempunyai penghasilan setengah dari keperluannya atau kurang setengah dari keperluannya. Keperluannya misalkan 1 bulan 20 juta. Ya. Dia cuma mendapatkan 75 juta per bulan. Maka ini disebut dengan orang fakir. Sedangkan miskin punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Mencukupinya seberapa? Kurang dari setengah. Miskin adalah seorang yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Ini berarti tadi fakir tadi agak keliru. Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali atau orang yang punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak sampai kepada setengah dari keperluannya. Setengah dari keperluannya. Tidak sampai. Itu namanya fakir. Dalilnya apa? Dalilnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir ada perahu, beliau bolongin sehingga tenggelam perahunya. Ya, Nabi Musa alaihissalam heran, kenapa perahu bagus-bagus digunakan oleh nelayan untuk bernelayan, ya, mencari ikan, kok dibocorkan, ditenggelamkan? Maka jawabannya adalah, maka kemudian Allah berfirman, fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Maka perahu-perahu tersebut milik orang-orang miskin. Lihat di sini disebutkan bahwa orang miskin mempunyai perahu, pekerjaan. Makanya orang fakir lebih miskin dari orang miskin. Makanya kalau seandainya, kembali kita ke permasalahan, bahwa anak yatim itu miskin, dapat dia. Dapatnya seberapa? Seberapa? Masuk golongan A atau golongan B? Nah, itu mudahnya penentuan bagaimana cara membagikan zakat. Paham? Ada yang lain? Zakat penghasilan. Maksudnya zakat gaji. Zakat penghasilan, maka, atau yang disebut dengan zakat apa? Profesi. Zakat profesi. Jawabannya, pendapat yang lebih kuat, tidak ada zakat profesi. Disebabkan satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mensyariatkan zakat profesi. Yang kedua, para sahabat, terutama khalifah, menjadi khalifah, dibayar oleh kaum muslimin, digaji oleh kaum muslimin. Abu Bakar, Umar itu digaji. Akan tetapi belum ada dari mereka yang apa? Membayar zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat yang dikeluarkan setiap kali kita mendapatkan gaji dari profesi kita. Berarti berapa per berapa? Per bulan. Maka ini belum ada contohnya. Dan papan tulisnya sudah ke sana lah. Dan zakat profesi yang berdalih bahwa disyariatkan zakat profesi, mereka mengatakan bahwasanya zakat profesi itu sama dengan zakat pertanian. Seorang yang di sawah petani, panas, diterpa angin, terpa hujan, awak melatat, ya, setiap kali panen wajib bayar zakat. Sedangkan yang di gedongan ber-AC, berdasi, dan semisalnya tidak diwajibkan zakat profesi. Ini tidak adil, kata mereka. Taib, kalau begitu, konsekuensi yang Anda sebutkan harus Anda tepati. Si dokter, pegawai negeri sipil, yang mungkin kerjanya di dalam ruangan ber-AC, mereka ketika mati, ya, atau mereka kalau seandainya ingin mengeluarkan zakat, maka zakatnya wajib sesuai dengan zakat pertanian. Berapa zakat pertanian? 10% kalau seandainya dialiri oleh sungai atau air hujan. 5% dikeluarkan zakatnya kalau seandainya dialiri oleh mesin. Kalau Anda, wahai orang-orang yang berdalih bahwasanya ada zakat profesi, maka harus konsekuensi dengan argumen Anda. Silahkan keluarkan 10% dari harta. Mau mereka? Enggak mau. Silahkan keluarkan 5% dari harta, setengahnya. Mau mereka? Enggak mau. Artinya mereka tidak konsistensi. Makanya pendapat yang lebih kuat, zakat profesi disesuaikan dengan zakat harta. Menggapai hukum-hukum zakat harta, ada syarat. Syaratnya sampai nisab, melalui kepemilikannya melalui 1 tahun. Berarti zakat profesi tidak disyariatkan, tidak sah. Wallahu a'lam. Nah, banyak dalil lagi yang sebenarnya. Kemudian diantaranya juga para khalifah mereka tidak bayar zakat profesi. Maka belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.